Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang ke-8, ad-darsus tsaminu. Baru sudah dibahas, dijelaskan beberapa hal yang ada dalam pelajaran ini, di antaranya terkait dengan badal dari suatu isim dan juga terkait dengan kedudukan-kedudukan dalam kalimat, ya, mubtada khobar, yang di sini bentuk kalimatnya sudah lebih bervariasi daripada yang sebelumnya, lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dari yang kemarin. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang kedua. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Jadi, contoh-contoh kalimat bagaimana yang sudah disebutkan dalam dars kemarin, ya, bentuknya atau polanya mirip ataupun sama dengan yang kemarin, ya, mubtada khobar itu membentuk jumlah mufidah. Kemudian pada mubtada, ya, itu nanti mempunyai badal atau mungkin menjadi mudhaf, ya, juga harus diperhatikan. Sehingga dengan itu, ya, bisa memahami kalimat ini dengan benar, dengan tepat, sebagaimana yang diinginkan. Sebagai contoh, ya, dibaca kemudian terjemahkan, artikan sesuai dengan kedudukan-kedudukan kata tersebut, ya, dalam kalimat ini. Contoh yang pertama, hadzal waladu khalidun. Ya, anak ini adalah Khalid. Ya, maknanya demikian. Jadi bukan ini anak Khalid. Ini adalah anak Khalid. Bukan seperti itu. Ya. Karena al-waladu itu badal dari hadza. Kemudian khalidun itu khobarnya. Jadi kalimat ini maknanya demikian. Anak ini adalah Khalid. Wadzalikal waladu Muhammadun. Dan anak itu adalah Muhammad. Itu ya. Jadi dengan mengetahui fungsi ataupun kedudukan kata-kata dalam sebuah kalimat, maka kita bisa memahami makna kalimat tersebut, mengartikan ataupun menerjemahkan kalimat tersebut dengan terjemahan dengan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, sehingga kita mudah memahaminya. Anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Contoh yang kedua, hadzal rajulu mudarrisun. Laki-laki ini adalah seorang guru. Laki-laki ini seorang guru. Wadzalikar rajulu muhandisun. Dan laki-laki itu adalah seorang muhandis, seorang insinyur. Jadi demikian. Ya. Termasuk juga menjeda atau memotong atau menspasi kalimat tersebut dalam mengucapkan, itu juga akan membantu kita dalam memahami makna ini dengan benar, dengan tepat. Ya. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Ya. Jadi bukan hadza ar-rajulu mudarrisun atau dzalika ar-rajulu muhandisun. Kalau seperti itu akan sulit kita memahami ini maknanya apa. Maksudnya apa? ya, dalam menerjemahkan juga akan kesulitan. Tapi kalau membacanya benar, membacanya tepat, ya, mengetahui fungsi-fungsi atau kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat, ya, kita bisa memahami dengan benar, dengan tepat. Jadi satu kalimat itu, ya, jumlah mufidah memberikan makna yang sempurna, yang utuh, dan tentunya makna yang bisa difahami dengan benar, dengan baik oleh pendengar, oleh pembaca. Jadi bukan makna yang rancu atau makna yang membingungkan, bukan seperti itu. Tapi makna yang benar, makna yang tepat, dan mudah difahami. Ini ya. Satu lagi. Hadzal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Wadzalikal kitabu qadimun. Dan kitab itu lama. Hadza ini mubtada, jadidun khobar. Dzalika mubtada, qadimun itu khobar. Kemudian hadza dan dzalika mempunyai badal, yakni al-kitabu. Ya. Berikutnya, ganti. Al-Sayyaratu Li'aliyin. Li'aliyin. Ya. Wa'tilka Li'khalifi. Ya. Wa'til ini miliknya Ali. Ya. Dan itu miliknya Khalif. Ya. Berikutnya. Hadal babu maftuhun wadhalikal babu mukhlakun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Ya. Yeah. Berikutnya. Liman hadhihi sa'atu hiya li abasin. Milik siapa jam ini? Hiya li abas. Ya, yeah. Abbas li abasin. Baik. Berikutnya. Ahada baitu lit tabibi. Ahada baitu lit tabibi. Ya. La huwa lil mudarisi. Ya. Apakah itu apakah mobil ini apakah rumah ini milik dokter? Ya. Tidak. Miliknya guru. Ya, iya, rumah itu milik guru. Berikutnya. Hadhihi darajatu libni. Libnil muadzini. Muadzini. Muadzini. Naam. Apakah sepeda ini miliknya anak muadzin? Anak muadzin. Ya. Ya, milik anak muadzin itu, ya. Baik. Berikutnya. Man hadzal waladu? Huwa talibun minas-sini. Ya. Siapa anak ini? Dia seorang pelajar dari Cina. Iya. Berikutnya. Adzalika baitu jadi itu la huwa qadimun ini ya. Huwa qadimun jiddan. Iya. Apakah rumah itu baru? Iya. Tidak. Rumah itu sangat lama. Iya, sangat lama atau lama sekali. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Ya. Yeah. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya. Yeah. Berikutnya. Hadas sikinu min Almania wa tilka Wafil kal mi mil aku tu. Mil aku tu min in kal taro. Ya. Yeah. Ini. Pisau ini. Pisau ini dari diri. Jerman. Dari Almania Jerman, itu Jerman. Dari Jerman, yeah. Dan sendok itu dari Amerika. Inggris. Ingkal taro Inggris. Ya. Yeah. Almania Jerman, Ingkal taro itu Inggris. Baik. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Yang terkait libe ini. Iya. Libe ini apa ibn? Asalnya. Asalnya ibn Nun. Ibn Nun. Ya. Ibn Nun. Kemudian itu diidhofahkan kepada al-muadzin. Diidhofahkan pada muadzinu menjadi ini menjadi tidak tanwin asalnya tanwin lah menjadi tidak tanwin dan muadzininya di kasrah kemudian jadinya kan ibnul muadzini dari ibnul muadzini didahului lam lamul milak nah lam ini kan huruf jar dia mengubah dhammah pada ibnu menjadi kasrah dan menulisnya karena lam ketemu alif ditulis dengan seperti itu lam alif ya dan hamzah pada ibnu itu hamzahnya wasal ada huruf yang mendahuluinya maka hamzah tidak diucapkan tertulis tetapi tidak diucapkan jadi dari lam yang huruf jar atau lamul milak langsung ke ba-nya pada ibnu sehingga menjadi libni libnil muadzin jadi dicoba diuraikan dari awalnya ibnun ya diidhofahkan ya, kemudian dijarkan oleh lam ya. Kemudian di situ hamzahnya wasal maka tidak diucapkan libnil muadzin ada lagi yang ditanyakan tidak ada kita lanjutkan tamrin yang berikutnya salisan yang ketiga iqra'il misal al-atiya bacalah contoh berikut ini summa hawwilil jumal al-atiyata mislahu kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya semisal contoh tersebut ini misalun contoh hadza kitabun ini adalah kitab ini sebuah kitab hadza ini sebagai mubtada kemudian kitabun ini sebagai khobar ini kalimat yang awal demikian jumlah mufidah kalimat yang sempurna tersusun dari mubtada dan khobar hadza itu mubtada kitabun khobar ini kitab ini sebuah kitab sudah sempurna orang bisa memahami dari kalimat ini kemudian dari kalimat yang awal ini pada lafaz kitabun pada lafaz kitabun itu ditambahkan alif lam menjadi al-kitabu. Nah, perubahan lafaz kitabun menjadi al-kitabu tersebut itu juga mempengaruhi fungsi atau kedudukan kata tersebut dalam kalimat itu. Yang semula kitabun itu menjadi khobar dari hada dan itu membentuk jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Ketika berubah ditambahkan alif lam menjadi al kitabu, ya, kemudian terangkai dengan hada menjadi hadal kitabu, maka al kitabu ini fungsinya atau kedudukannya tidak lagi sebagai khobar, tetapi dia menjadi badal dari hada. Dan ketika menjadi badal, maka itu tidak menjadi jumlah mufidah. Tidak membentuk kalimat yang sempurna. Ya, jadi baru bagian dari kalimat. Sehingga kalau hanya misalnya hadzal kitabu itu saja, maka ini belum menjadi jumlah mufidah. Ya, hadzal kitabu, kitab ini. Ada apa dengan kitab ini? Kenapa? Mengapa kitab ini? Sehingga perlu ditambahkan khobar untuk membentuk jumlah mufidah, membentuk kalimat yang sempurna. Ya, di sini yang menjadi khobar, yakni li Muhammadin. Ini yang menjadi khobarnya. Li Muhammadin. Jadi ditambahkan khobar yang baru. Ya, jadi bukan Alkitabu, ya, tetapi tambahkan khobar yang baru untuk membentuk jumlah mufidah. Ya, dalam hal ini, dalam contoh ini adalah kata ini tadi. Li Muhammadin. Ini khobarnya. Sehingga ketika sudah ada khobar, ditambahkan khobar yang baru, maka terbentuklah kalimat yang sempurna jumlah mufidah. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini adalah milik Muhammad. Kitab ini milik Muhammad. Sempurna sudah. Ya, ini. Jadi hadza mubtada, kemudian li Muhammadin, ini khobarnya. Adapun al-kitabu, dia menjadi badal dari hadza. Jadi semakna dengan hadza. Maksudnya sama dengan hadza. Ini ya. Jadi dia merubah dari yang bentuknya nakirah menjadi ma'rifah dengan alif lam, maka itu turut mengubah ya, posisinya atau fungsinya atau kedudukannya dalam kalimat. Contoh yang berikutnya. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Ini seorang dokter. Ya. Kemudian diubah tabibun menjadi at-tabibu. Ya. Seperti tadi, seperti contoh, menjadi hadza tabibu, hadza tabibun, ya, tabibun, lafadznya nakirah, bentuknya nakirah, kedudukannya sebagai khobar dari hadza dalam kalimat awalnya, kemudian tabibun diubah menjadi ma'rifah dengan alif lam, menjadi hadza at-tabibu. Ini hadza at-tabibu. Nah, ketika at-tabibu dengan alif lam, maka dia menjadi badal dari hadza tadi. Dan untuk membentuk jumlah mufidah ditambahkan khobar yang baru yang sudah disediakan di situ, yakni minal hindi. Minal hindi ini menjadi khobar dari hadza yang awal tadi. Jadi hadza tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Hadza sebagai mubtada, minal hindi sebagai khobar. Adapun at-tabibu itu badal dari hadza. Berikutnya. Minal hindi sayyaratu. Hadhih sayyaratu lil mudiri. Ya. Hadhih sayyaratun. Kalimat awalnya dulu. Hadhih sayyaratun. Menjadi hadhih sayyaratu lil mudiri. Ya. Artinya? Mobil ini miliknya Pak Guru. Mudir kepala sekolah. Ya. Hadhih sayyaratun, ini sebuah mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Berikutnya. Zalika waladu. Waladun. Waladun, ya. Itu anak. Ya, itu anak, seorang anak. Zalikal waladu ibu. Ibu lil mudiri. Ya. Anak itu anaknya seorang guru. Anaknya guru itu, anaknya Pak Guru itu aja. Anaknya Pak Guru itu. Ya. Al-mudaris ini ma'rifah. Jadi gurunya tertentu ya. Ya. Anaknya Pak Guru itu. Ya. Itu ya. Berikutnya. Tilka sa'atun. Tun. Sa'atun. Itu sebuah jam tangan. Jam, ya. Jam. Umum ya, jam. Bisa jam tangan, bisa jam dinding. Jam, itu aja. berikutnya menjadi tilkat sa'atu min suwi sari. Suwi saro. Suwi saro. Suwi saro atau suwi saro. Suwi saro. Ya, tilkat sa'atu min suwi saro atau suwi saro. Suwi saro. Ya. Jam itu dari suwi. Dari suwi. Baik. Berikutnya. Ada apa itu? Ya. Rumah. Ini adalah rumah. Ini sebuah rumah. Hadzal baitul lil muhandisi. Ya, hadzal baitu lil muhandisi. Artinya rumah ini miliknya Pak Insinyur. Ya, rumah ini milik Pak Insinyur, milik insinyur itu. Berikutnya, hadza qalamun. Ini pena. Ya. Hadal qalam li Abbasin. Pena ini miliknya Abbas. Ya. Berikutnya, zalika rajulun. Itu seorang lelaki. Ya. Zalikal rajulu li muaddini. Tidak ada lam. Muaddinun. Muaddinun. Ya. Laki-laki itu? Laki itu seorang muadzin. Ya. Zalika rajulun menjadi zalika rajulu muadzinun. Ya, muadzinun. Muadzin. Baik. Berikutnya. Hadihi bayidotun. Ya. Telur. Bayidotun itu telur. Kemudian? Menjadi? Hadihil baidatu kabiratun. Ya, hadihil baidatu kabiratun. Telur ini besar. Ya, telur ini besar. Berikutnya, hadza mindilun. Ini sapu tangan. Ya. Hadal mindilu wasikun. Sapu tangan ini kotor. Iya. Berikutnya. Hadihi hakibatun. Ini sebuah tas. Iya. Hadihi hakibatu lil mudarrisi. Iya. Ini sebuah tas milik Pak Guru. Tas ini? Tas ini milik Pak Guru. Iya. Tas ini milik Pak Guru. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini, tampilan ketiga? Suawun apa? Suwi saron itu, walaupun ada huruf tambahan depannya, tetap sama. Nama kota ini, suwi. Iya, maksudnya ada min. Iya. Iya. Karena huruf akhir dari suwi saro, atau yang semisalnya, itu huruf alif. Nah, alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi alif itu lazimnya selalu sukun. Karena dia tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa di fathah, dhammah, ataupun kasrah. Dan sesungguhnya, seperti contoh ini ya, min suwi saro, karena ada min, itu sebenarnya pada alif seharusnya kasrah. Karena ada min. Tetapi karena alif tadi tidak bisa menerima harokat, maka harokat kasroh itu tidak bisa tampak. Jadi terhalang untuk tampak. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itu kasroh. Ya, tetapi tidak bisa tampak karena itu alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Berbeda dengan isim-isim yang huruf akhirnya bukan alif. Ketika didahului min, ya dia bisa dikasrah. Seperti min minal yabani, minasini, minal hindi. Itu huruf akhirnya bukan alif. Sehingga ketika didahului min, maka dia bisa dikasrah huruf akhirnya. Minal hindi, minasini, minal yabani. Tetapi untuk yang huruf akhirnya alif, kasrahnya itu tidak bisa tampak. Min Almania, min Ingkal Tarro. Contoh yang tadi ya, nomor yang kedua, nomor 12, nomor terakhir. Di sini min Sui Saro. Itu huruf-huruf akhirnya adalah alif. Ada min yang mendahului, yang seharusnya kasrah, tetapi tidak bisa tampak. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi nanti ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dan tidak tampak itu karena ada suatu penghalang. Nanti ya akan dibahas ke depan ada yang demikian. Jadi dalam bahasa Arab, lafaz-lafaz atau kata-kata yang ada kadang-kadang memang tidak bisa dihukumi secara yang nampak saja, secara zahir saja, ya, dari sisi tata bahasa ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi yang nampak, yang secara zahir seperti ini misalnya, tetapi hakikatnya itu tadi ada sesuatu yang tersembunyi atau ada sesuatu yang tidak tampak. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang, ini tidak semua, tapi kadang-kadang ada yang sifatnya demikian. Kita lanjutkan, kalau tidak ada satu tambahan lagi ya. Insya Allah mudah ini. Rabi'an yang keempat. Iqra il misal al-atiyah, bacalah contoh ini. Thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan. Kemudian buatlah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal. Wa ajwibatan dan jawaban-jawaban. Mithlahu, seperti contoh tersebut. Misalun, contoh. Liman hadzal kitabu, milik siapakah kitab ini? Jadi di sini menanyakan sesuatu tentang kepemilikan dengan lam. Liman, milik siapakah? Lamnya lamul milik. Kemudian man isim istifham, untuk yang akil, untuk yang berakal. Dan lam man isim istifham ini keadaan huruf akhirnya tetap, okay, tidak berubah. Sehingga ketika didahului lam, maka dia tetap dengan sukun. Man tetap dengan sukun, tidak kemudian berubah menjadi kasrah. Tidak seperti isim-isim yang lainnya, isim-isim secara umum. Karena man ini isim istifham, jadi huruf akhirnya tetap. Liman hadal kitabu, milik siapakah kitab ini? Kemudian dijawab, hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Li Muhammadin, milik Muhammad. Lamnya lamul milik, menunjukkan makna kepemilikan. Kemudian ini termasuk huruf jar, maka isim sesudahnya huruf akhirnya menjadi kasrah. Li Muhammadin. Ini ya. Jadi pertanyaan seperti ini, ya, liman hadzal kitabu, sesuai dengan benda yang ditunjukkan, kemudian dijawab ya, dengan jawaban yang disediakan, dan tentunya ditambahkan dengan lamul milik, karena di sini menunjukkan kepemilikan. Hadzal kitabu li Muhammadin, kitab ini milik Muhammad. Ya. Contoh yang berikutnya, nomor 1. Liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbasin, yang disediakan Abbas. Dan tambahkan lamul milik tadi menjadi li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Jadi seperti itu ya. Liman hadzal qalamu, hadzal qalamu li Abbasin. Kemudian untuk mengetahui kedudukannya atau fungsinya dalam kalimat, dari jawaban dulu yang lebih mudah. Hadza itu mubtada, al-kitabu badalnya, atau al-qalamu tadi itu badal dari hadza. Kemudian yang menyempurnakan mubtada menjadi kalimat, yakni khobarnya itu pada kata li Muhammadin atau li Abbasin. Itu khobarnya. Khobar dari hadza dari mubtada'nya tadi. Kemudian kalau dikembalikan pada kalimat pertanyaan, maka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Berarti liman dalam kalimat pertanyaan ini, liman ini sebagai khobar. Kemudian hadza mubtada'nya. Jadi dalam kalimat pertanyaan ini khobarnya mendahului mubtada'nya. Ya. Kitabu sama badal dari hadza. Ya. Berikutnya liman hadza miftahun. Hadzal miftahu dengan alif lam tidak tanwin. Hadzal miftahu. Hadzal miftahu. Ya, liman hadzal miftahu. Liman hadzal miftahu. Ya. Hadzal miftahu li aliyyin. Ya, li aliyyin. Baik. Siapa kunci ini? Ya. Kunci ini miliknya Ali. Ya. Berikutnya. Liman hadihi syajaratu. Milik siapa mobil ini? Hadihi syajaratu lil mudiri. Ya. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Ya. As-sayyaru sinnya sing kecil ya. Bukan shin. As-sayyaratu. Dan syajarat. Tapi syajaratu. Berikutnya. Liman hadihil faqaratu milik siapa sapi ini? Hadihil faqaratu lil falahi. Sapi ini milik Pak Petani. Iya. Pak Tani. Pak Tani. Berikutnya. Hadihil liman hadihil haki batu. Iya. Milik siapa tas ini? Hadihi hati batu lil mudarrisi. Ya, hadihil hati batu alif lamnya ya. Hadihil hati batu lil mudarrisi. Ya. Tas ini miliknya Pak Guru. Ya. Berikutnya. Liman hadal kursiyu. Ya. Milik siapa kursi ini? Hadal kursiyu li Amarin. Ya. Kursi ini miliknya Amar. Ya. Berikutnya. Liman hadal diku? Hadad di. Hadad diku. Milik siapa ayam ini? Ini ayam jantan atau ayam betina ini? Kalau betina. Betina. Kalau betina apa? Dajah-dajah. Berarti? Liman hadihis. Liman hadihid. Dajah-jatuh. Milik siapa ayam betina ini? Hadihid. Binti. Ini binti tanpa tidak ada alif lam tidak ada hamzah wasal ya. Langsung Pak li binti. Li bintil falahi. Ya, li bintil falahi. Jadi pada pintu ini langsung Pak huruf awalnya tidak ada hamzah wasal ya. Dan Paknya di kasrah pintu. Asalnya pintu ada lam menjadi li bintil falahi. Bintil falahi. Ya, untuk yang anak perempuan ya, ini tidak ada dalam lafaz ini tidak ada hamzah wasalnya. Berikutnya. Liman hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu. Alif lamnya. Hadhihi sa'atu. Sa'atu. Milik siapa jam tangan ini? Ya. Hadhihi. Hadihi sa'atu ibnul li li ibnul libni. Tadi ya sudah dijelaskan libnil mudiri. Ya, libnil mudiri. Nah, di sini ada hamzah wasal pada ibnu tidak diucapkan karena ada lam ya. Menjadi lib ya, libnil mudiri. Jam ini milik anaknya Rasulullah. Iya. Berikutnya. Liman hadal baitu, milik siapa rumah ini? Hadal baitu litabibi, rumah ini miliknya Pak Dokter. Ya, Pak Dokter atau sang dokter atau dokter itu. Yang jelas tertentu orangnya. Berikutnya. Liman hadihil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Hadihil mil'aqatu litolibi, sendok ini miliknya seorang pelajar. Milik pelajar itu. Milik pelajar. Tanpa seorang ya. Hadihil mil'aqatu litolibi, sendok ini milik pelajar itu. Baik. Ada yang ditanyakan? Jadi ini salah satu bentuk kalimat untuk menunjukkan kepemilikan dengan lam, ya, dengan lam. Hadzal kitabu li Muhammadin, hadzal qalamu li Abbasin dan seterusnya. Ini ya. Ada yang ditanyakan? Kalau yang kemarin sedikit melihat, kemarin sudah dibelajar idhofah, misalnya kitabu Muhammadin, ini juga menunjukkan kepemilikan kitab milik Muhammad. Hanya saja cara mengungkapkannya itu dengan bentuk idhofah. Jadi bisa dengan bentuk idhofah atau bisa pula dengan lam milik. Ini ada beberapa cara untuk mengungkapkan kepemilikan. Jadi tidak terbatas hanya satu bentuk, satu cara, tapi bisa dengan idhofah, kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Maknanya ya, maknanya kitab Muhammad, kitab milik Muhammad, tapi juga bisa dengan lam seperti ini dalam sebuah kalimat. Hadzal kitabu li Muhammadin, kitab itu milik Muhammad. Ya, bentuknya berbeda, ya. Susunannya berbeda, tetapi inti atau maksudnya itu sama. Sebuah kitab yang itu kepunyaan Muhammad. Jadi demikian, ada beberapa cara untuk menunjukkan kepemilikan sesuatu. Ada yang ditanyakan? Ya, masih ada beberapa tamrin, bisa dibaca dulu, dipelajari untuk pembahasan berikutnya insyaallah. Untuk pagi ini sampai ini dulu ya. Walaupun minkum kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.